نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الحمد لله أعمالنا نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الحمد لله لا إله إلا الله وحده نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن ونعوذ برسوله من شرور أنفسنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada hari ini insyaallah taala yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata inna kunna yaumal khandaq nahfir, sungguhnya kami dahulu ketika akan terjadi perang khandaq, perang parit, kami menggali parit. Fa'uridat kudiyatun syadidah, maka ditemukanlah satu batu yang besar yang sangat keras. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, maka mereka pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata hadhihi kudiyatun aradat atau uridat fil khandaq, hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq, ini ada sebuah batu besar yang muncul atau ada di tengah-tengah parit. Faqala ana nazil, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam aku akan turun. Thumma qam, lalu beliau berdiri. Wa batnuhu ma'subun bihajar, sementara perut beliau terikat oleh batu, yakni karena beliau dalam keadaan lapar sallallahu alaihi wasallam. وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُقُ ذَوَاقًا, dan kami selama tiga hari kami tidak merasakan makan, jadi makan yang selayaknya. لَا نَذُقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْوَلْ, maka Nabi SAW kemudian mengambil alat yang semacam kampak atau cambuk atau cangkul yang keras. Fadharaba, lalu beliau memukul batu tersebut yang berada di tengah-tengah parit. Fa'ada kathiban ahyal, maka batu itu pun menjadi hancur, lebur, au ahyam. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata wahai Rasulullah, kata Jabir, maka aku pun berkata ya Rasulullah, izin li ilal bait, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk pulang ke rumah. Faqultu limraati, maka aku berkata kepada istriku, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, ma fi dhalika sabrun, aku melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak sabar melihatnya. Fa'indaki syai'un, apakah engkau memiliki sesuatu, yakni makanan? Jabir bertanya kepada istri beliau. Faqalat indi sya'irun wa anak. Kata istri beliau, istri Jabir, aku memiliki sya'ir, yaitu gandum, dan ada seekor anak kambing. Fadzabahtul anak wa tuhantu sya'ir. Maka kata Jabir, aku pun menyembelih binatang itu, dan aku menghancurkan gandum tersebut. Hatta ja'alna al-lahma fil burma. Kemudian kami masukkan daging kambing itu ke dalam sebuah bejana, yaitu belanga. Thumma ji'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ajin qad inkasar. Lalu kemudian aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika campuran itu, yakni campuran daging dan gandum, sudah matang. Wal burmatu bainal afaqi qad kadat tanbah. Dan belanga itu berada di atas tungku yang sudah hampir matang. Faqultu tu'aymun li. Lalu aku katakan, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sedikit makanan aku miliki. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka bangunlah engkau ya Rasulullah bersama satu atau dua orang. Jabir radhiyallahu anhu memanggil Nabi alaihissalam untuk ke rumah beliau karena ada sedikit makanan yang cukup untuk dua atau tiga orang. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka bangunlah engkau ya Rasulullah seorang atau dan bersama satu atau dua orang. Qal kam hu? Fa dzakartu lahu. Kata Nabi sallam bertanya pada Jabir, kira-kira berapa banyak makanan yang ada, yakni di rumahmu? Fa dzakartu lahu, lalu aku sebutkan, yakni disifatkan oleh Jabir tentang makanan yang ada di rumahnya. Faqal katsirun thayyib. Maka kata Nabi alaihi wasallam, itu adalah jumlah yang banyak dan baik. Kullaha la tanzi al-burmata. Katakan pada istrimu, jangan dia turunkan belanga itu dari tungkunya, yakni dari tungku tempat memasak. Wala al-khubza min at-tanur hatta ati. Dan jangan pula dia lepaskan roti itu dari tempat pembakaran roti sehingga aku datang. Faqal qumu. Maka Nabi alaihissalam mengatakan kepada para sahabat beliau, bangkitlah kalian semuanya. Faqamal muhajiruna wal ansar. Maka berdirilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Fadakhaltu alaiha faqultu. Lalu aku datang menemui istriku dan aku berkata kepadanya, waihak ja'an nabiyu sallallahu alaihi wasallama. Kawat, bahwa Nabi SAW datang. Wal muhajiruna wal ansar. Waman ma'ahum, dan bersama beliau kaum muhajirin, kaum ansar, dan orang-orang yang ada bersama beliau. Qalat, hal sa'alaka? Maka istri Jabir mengatakan kepada Jabir, apakah beliau menanyakan kepadamu? Qultu na'am. Kata aku ya. Qal, lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, udkhulu wa la tadaghatu. Masuklah kalian, yakni ke rumah Jabir, dan jangan kalian berdesak-desakan. Faja'ala yaksirul khubza. Lalu kemudian Nabi SAW mulai memotong-motong roti. Wa yaj'al alaihi laham, dan memasukkan atau memberikan daging. Wa yuhammirul burmah, dan beliau menutup burmah, yaitu beliau menutupi belanga tersebut. Wattannur idha akhadha minhu, dan beliau menutupi juga tempat pembakaran roti itu kalau beliau mengambil darinya. Wa yuqarribu ila ashabi tsumma yanzi. Kemudian beliau memberikan kepada para sahabatnya. Kemudian beliau tinggalkan. Falam yazal yaksir wa ya'zif. Maka beliau kemudian terus melakukan hal-hal itu. Wa ya'zifu hatta syabi'u. wa yaghrifu hatta syabi'u, dan beliau terus membagi, yakni membagi belanga, membagi makanan, yakni roti yang dipotong-potongnya dan daging diletakkan di atasnya. Beliau membagi-bagikan kepada semua sahabat yang ada pada saat itu, hatta syabi'u, sampai semuanya kenyang. Wa baqiya minhu, dan masih ada lebihnya. Faqal, kuli hadza wa ahdi. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri Jabir, makanlah yang ada ini, yakni yang ada, dan berikan hadiah kepada yang lainnya. Fa innan nasa asabatuhum majaah, karena orang-orang pada tertimpa lapar atau kelaparan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini satu riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam hadis dalam kisah ini di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan beliau juga membawakan riwayat yang lain tetapi tidak jauh dari makna atau riwayat yang ada pada yang sebelumnya. Baik, di dalam kisah ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang apa yang terjadi di saat mereka menggali parit, tatkala akan terjadi perang Khandaq, perang parit, yaitu pada tahun yang ke-5 Hijriah. Maka Nabi alaihissalam ketika mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy dan semua kabilah-kabilah Arab mereka bersekutu, yakni untuk memerangi atau untuk memerangi kota Madinah, maka kemudian beliau atas usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali parit, yakni menghalangi manusia dari memasuki kota Madinah, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika penggalian parit itu, para sahabat menemukan sebuah batu yang besar, batu yang keras di tengah-tengah parit, dan mereka tidak mampu untuk menggalinya atau untuk menghancurkannya. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dalam keadaan lapar, dalam keadaan mengikat perutnya karena lapar, beliau turun dan beliau memecahkan batu tersebut. Lalu batu itu hancur, lebur, hancur menjadi debu. Dan ini tentu menunjukkan satu tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian juga dalam kisah ini, ketika Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansar yang terpandang, melihat keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak sampai hati. Ya, beliau melihat, kemudian beliau terlintas dalam hatinya betapa Rasulullah sallam dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan lapar, tapi beliau menghadapi itu semuanya dengan penuh kemantapan. Oleh karena itu Jabir radhiyallahu anhu datang menemui istrinya, atau dia minta izin kepada Nabi alaihi wasallam untuk pulang ke rumahnya, dan beliau mengizinkan Jabir kembali ke rumahnya. Lalu kemudian Jabir bertanya kepada istrinya, apa ada sesuatu yang kau miliki, yakni berupa makanan? Aku tidak sabar melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata istri beliau, ada seekor anak kambing dan juga ada gandum. Lalu kemudian disembelihlah kambing itu atau anak kambing tersebut oleh Jabir radhiyallahu an, dan kemudian mereka membuat memasak dan membuat roti. Lalu kemudian Jabir mendatangi Nabi alaihissalam, memberitahukan kepada beliau, memanggil beliau dan bersamanya satu atau dua orang untuk makan di rumahnya. Kemudian Nabi alaihissalam bertanya kepada Jabir tentang keadaan makanannya, apa saja makanan yang ada. Maka Jabir memberitahukan, yaitu seekor anak kambing yang telah disembelih dan juga ada roti. Kata beliau, itu baik, itu banyak. Lalu kemudian beliau memanggil seluruh kaum Ansar dan Muhajirin yang ada bersama beliau. Dalam riwayat yang lain menyebutkan kurang lebih ada 1000 orang, ya, yang mengerjakan khandak tersebut. Nah, ini suatu mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang ke rumah Jabir, kemudian beliau memerintahkan agar belanga tempat dimasaknya daging tersebut jangan sampai diturunkan. Demikian pula api yang membakar atau memanggang roti, jangan dipadamkan, biarkan. Kemudian beliau memanggil dan beliau masuk. Kemudian beliau membagi-bagikan makanan itu untuk semuanya mendapatkannya. Dan ini salah satu mukjizat Nabi alaihissalam, yaitu memberikan makan kepada manusia dalam jumlah besar dan makanan yang sedikit. Sama kisahnya dengan Nabiullah Isa alaihissalam yang juga memberikan makan kepada orang banyak. Jadi mukjizat-mukjizat para nabi yang dahulu pada hakikatnya juga ada pada Nabi alaihissalam. Namun ada satu mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, yaitu mukjizat Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat kelak, yang tidak ada tandingannya, yang tidak pernah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun dari para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai hari ini terjaga dan terpelihara. Adapun mukjizat-mukjizat yang lainnya telah berlalu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diambil dari kisah Jabir radhiyallahu anhu ini, yang pertama adalah anjuran untuk kita saling tolong-menolong di dalam melakukan amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan tidak boleh kita tolong-menolong dalam perbuatan yang mungkar, perbuatan yang merupakan permusuhan dan perbuatan dosa. Adapun perbuatan yang merupakan kebaikan, yang saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, atau memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ini adalah merupakan perbuatan yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Quran dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sangat jelas dari apa yang kita dengar kisah tentang Rasulullah sallam, bagaimana beliau bekerja sama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya dalam menggali parit untuk sebagai perlindungan bagi kaum muslimin agar kota Madinah tidak dimasuki oleh musuh mereka yang akan memerangi mereka, yang akan membinasakan mereka. Maka Nabi alaihissalam mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk apa? Untuk bekerja sama dalam hal yang bermanfaat bagi semuanya dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara khusus. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Jabir radhiyallahu anhu, salah seorang dari kaum Ansar yang membuktikan bahwa beliau memang benar-benar orang atau salah seorang sahabat Ansar yang betul-betul menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai beliau. Mereka bisa membaca keadaan beliau. Contohnya dalam kasus ini, yaitu Jabir melihat bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, ya, maka beliau pun tidak sampai hati melihat keadaan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka beliau kemudian minta izin kepada Nabi alaihissalam untuk kembali ke rumahnya melihat kalau ada makanan yang akan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pola hidup para sahabat dahulu. Satu dengan yang lainnya saling mencintai, karena mereka satu akidah, mereka satu manhaj, mereka saling cinta satu dengan yang lainnya. Mereka menginginkan kebaikan untuk saudara mereka sebagaimana mereka menginginkan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Dan inilah manhaj salaf, inilah akidah salaf, inilah ajaran yang diajarkan oleh Islam, yang dijalankan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kecintaan Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabat beliau, yang mana beliau tidak hanya mengingat akan dirinya ketika makan dan minum, tetapi beliau pun mengingat pada sahabat-sahabat beliau, sehingga dengan keberkatan tangan beliau dan keberkatan diri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memperbanyak makanan itu. Dan ini salah satu dari mukjizat Rasulullah sallam yang terbukti dan menjadi satu bukti akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, Nabi Alaihissalam dalam hal ini beliau memberikan makanan kepada seluruhnya, yaitu kepada semua sahabat, dan beliau tidak hanya mementingkan diri beliau atau hanya satu dua orang dari kalangan sahabat beliau sendiri, tidak, tetapi beliau menginginkan juga untuk yang lainnya, ya, karena sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Nabi Alaihissalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nabi Alaihissalam orang yang paling mencintai para sahabat beliau, ya, dan orang yang paling sempurna imannya. Beliau tidak menghendaki, hanya beliau yang kenyang, sementara sahabat-sahabat yang lainnya yang bekerja keras menggali parit dalam keadaan lapar, tidak. Ya, bahkan beliau menyuruh lebih dari makanan itu dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin yang mereka juga tertimpa musim lapar pada saat tersebut. Kemudian yang juga diambil dari kisah ini bahwa dalam suasana peperangan maka tidak sepatutnya salah seorang dari pasukan yang mengikuti peperangan meninggalkan tempat berperang tanpa meminta izin dari panglima perang atau dari pimpinannya, sebagaimana kita melihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau ketika akan kembali ke rumahnya untuk satu kepentingan, beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai pemimpin pada saat itu, ya, terhadap kaum muslimin yang ada, ya, yang menggali parit. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini sebagaimana telah saya sebutkan tadi, mukjizat Nabi alaihissalam dalam memberikan atau memperbanyak makanan yang beliau berikan kepada sejumlah orang, bahkan disebutkan dalam satu riwayat jumlah mereka ada 1000 orang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebut dengan al-ithar, bagaimana perasaan seseorang, ya, dalam mencintai saudaranya, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, bahkan dia mendahulukan orang lain daripada dirinya, ya, sebagaimana kita melihat Jabir ketika dia ketika dia pulang ke rumahnya, yaitu untuk memberikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita melihat Rasul alaihi wasallam bagaimana beliau ketika membagi-bagikan makanan tersebut, beliau tidak mendahului mereka, tetapi beliau membagikan kepada yang lainnya, kepada semua sahabat, baru beliau terakhir makan dari makanan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya memberikan hadiah, ya, terutama di saat-saat manusia dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit, kita diperintahkan untuk menginfakkan harta, memberikan makanan kepada orang-orang yang memang membutuhkan makanan, apalagi musim lapar, di saat manusia dalam keadaan kesulitan, maka kita dianjurkan untuk memberikan makanan, baik berupa sedekah ataupun berupa hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan makanan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Abu Talha li Ummi Sulaim, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, Ummu Sulaim adalah istri dari Abu Talha radhiyallahu anhuma, قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. Kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, pada istri beliau, sungguh aku telah mendengar suara Rasulullah SAW dalam keadaan lemah, dan aku mengetahui dari situ bahwa beliau dalam keadaan lapar. فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ, apakah anda memiliki sesuatu? Kata Abu Talha kepada istrinya, apakah kau memiliki sesuatu ini makanan? Ya, faqalat ta'am. Kata Ummu Sulaim, ya, ada. Fa'akhrajat aqrasan min sya'ir. Maka kemudian beliau mengeluarkan kepingan-kepingan dari gandum, yaitu roti-roti gandum. Thumma akhadat khimaran laha falaffatil khubza biba'dihi. Thumma dasat'u tahta thawbi wa raddatni biba'dihi. Kemudian Ummu Salamah mengambil beberapa biji roti, kepingan roti, lalu kemudian beliau menutupi roti itu, ya, satu dengan yang lainnya, dan beliau memasukkan roti itu yang telah dibungkus dengan himarnya, dengan kudungnya, lalu diberikan kepada Anas bin Malik. Kemudian thumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, beliau Ummu Sulaim menyuruh Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk membawa roti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu bihi fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan bil masjid. Lalu kemudian aku pergi membawa roti itu. Fawajadtu, namun kemudian aku jumpai bahwa Rasulullah sallam sedang duduk di masjid. Wa ma'ahun nas, dan di situ ada sejumlah orang yang lainnya, yakni bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu alaihim, maka aku bangun. Faqala li Rasul, maka aku berdiri, yakni dan dilihat oleh mereka. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallam berkata kepada aku, yaitu kepada Anas bin Malik, arsalaka Abu Talha? Faqultu na'am. Apakah engkau diutus oleh Abu Talha? Kata Anas, ya. Faqal at-ta'am. Faqal at-ta'am. Faqultu na'am. Yani apa, ada makanan? Faqultu, aku katakan iya. Faqala Rasulullah sallam kumu. Maka Rasulullah sallam kemudian bangunlah beliau dan mengatakan kepada para sahabat yang bersama beliau, ayo bangunlah kalian. Fantolaku wantolaktu baina aidihim hatta jitu Abu Talha fa akhbartuhu. Maka mereka pun pergi. Fantolaku, mereka pun semua bangkit dari tempat duduk mereka bersama Nabi sallam dan mereka pergi. Aku pun demikian, aku pun bertolak baina aidihim, dan aku berada di depan mereka. Hatta jitu Abu Talha, sampai aku datang menemui Abu Talha fa akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepada Abu Talha. Faqala Abu Talha ya Ummu Sulaim, maka Abu Talha berkata, wahai Ummu Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laisa indana ma nut'imuhum. Maka kata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa sejumlah orang, padahal kita tidak memiliki makanan, yakni untuk memberikan mereka, ya, untuk memberikan, mencukupi semuanya mereka itu. Faqalat Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dengan mantap Ummu Sulaim berkata atau menjawab apa yang dikatakan oleh suaminya Abu Talha, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah atau bangkitlah Abu Talha sehingga dia kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahu hatta daqala. Maka Rasulullah kemudian datang, ya, bersama Abu Talha hatta daqala, sampai mereka masuk ke rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halumma ma indaki ya Ummu Sulaim, yani datangkan, bawalah apa yang ada padamu wahai Ummu Sulaim, ini makanan. Fa'atat bidzalikal khubz, maka Ummu Sulaim kemudian membawa roti. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan agar roti itu dibuat kepingan-kepingan atau dipotong-potong. Wa usirat alaihi Ummu Sulaim fa'ukatan fa'adamathu, lalu kemudian Ummu Sulaim membuat, yakni roti itu, dan menjadi dan membuat lauk menjadi lauk bersama roti tersebut. Thumma qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah an yaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yani apa yang Allah kehendaki beliau mengucapkannya. Thumma qal, lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, i'dhan li asharatin. Kata beliau, yani kepada Abu Talha atau kepada Anas bin Malik, i'dhan li asharah. Izinkan 10 orang untuk masuk. Fa'adhina lahum. Maka mereka pun, yani 10 orang itu, kemudian masuk. Fa'akanu hatta syabi'u. Mereka makan sampai mereka kenyang. Thumma kharaju. Kemudian mereka keluar. Thumma qal, i'dhan li asharatin. Lalu kemudian kata Nabi alaihissalam, izinkan lagi untuk 10 orang masuk. Fa'adhina lahum. Maka masuk lagi 10 orang. Fa'akalu hatta syabi'u. Mereka makan dari makanan itu, ya. Kemudian sampai mereka kenyang. Thumma kharaju. Kemudian mereka keluar. Thumma qal, i'dhan li asharatin. Lalu kata beliau lagi alaihissalatu wassalam, izinkan 10 orang lagi. Fa'adhina lahum hatta akala al-qawmu kulluhum wa syabi'u. Sampai mereka makan dan semua yang hadir itu makan sampai kenyang. Wal qaumu sab'una rajulan aw 80, dan jumlah mereka kalau tidak 70, 80 orang. Semua yang makan sampai kenyang dari apa yang disiapkan oleh Ummu Sulaim, roti dan lauk yang ada di rumah beliau. Di rumah Abu Talha. Wa bi riwayatin fama zala yadkhulu ashratun wa yakhruju ashratun. Hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhal. Dalam satu riwayat yang lain, kata Anas bin Malik, fama za'ala yadkhul ashratun. Maka terus saja, 10 orang masuk bergantian. Yang 10 masuk, 10 keluar. 10 masuk, 10 keluar. Sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka, melainkan mereka masuk semuanya. Fa'akala hatta syabi'. Dia makan sampai kenyang. Thumma hayya'aha. Faidha mithlaha hina akalu minha. Kemudian ternyata tidak berkurang sedikit pun dari apa yang disiapkan tersebut oleh Ummu Sulaim. Ya, setelah semuanya makan, maka makanan yang ada tetap seperti semula. Ya, tetap seperti semula. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, fa akalu ashratan, mereka pun makan dalam jumlah 10 orang. Hatta fa'ala dhalika bi 80 rajulan. Mereka lakukan hal itu sampai jumlah mereka 80 orang. Thumma akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ahlul bait. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari makanan itu dan semua keluarga yang ada di rumah itu makan. Wa taraku su'ran, dan mereka masih menyisahkan kelebihan dari makanan tersebut. Wa fi riwayatin an Anas qal, dalam satu riwayat dari Anas bin Malik beliau berkata, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fawajadtu jalisan ma ashabi. Maka aku jumpai beliau duduk bersama para sahabat beliau. Waqad asaba batnuhu bi isabah, dan beliau telah mengganjalkan sesuatu pada perutnya. Faqultu li ba'di ashabihi. Maka aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnah? Mengapa Rasulullah mengganjal perutnya? Faqalu minal ju'. Maka kata mereka, karena beliau dalam keadaan lapar. Fadhahabtu ila Abi Talha. Maka kata Anas bin Malik, aku pun datang menemui Abu Talha, yakni ayah tirinya. Wa huwa zauj Ummi Sulaim binti Milhan. Dan Abu Talha adalah suami dari Ummu Sulaim, Ummu Anas, ya ibu Anas. Ya, suami dari ibu, dari ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan. Faqultu ya abatah. Maka aku berkata, wahai ayahku, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asababatnahu bi isabatin. Sungguh aku telah melihat, aku telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dan sesuatu. Fasa'altu ba'du ashabihi. Lalu aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, faqalu minal ju'. Kata mereka, disebabkan karena lapar. Fadakhala Abu Talha ala ummi faqal. Maka Abu Talha menemui ibuku, yaitu Ummu Sulaim. Lalu berkata, hal min syai, apakah engkau mempunyai makanan? Qalat na'am, indi kisarun min khubzin wa tamarat. Maka kata Ummu Sulaim, ya, aku memiliki sejumlah roti dan sejumlah kurma. Fa'in ja'ana Rasulullah SAW wahdahu, ashba'nahu. Kalau seandainya Rasulullah SAW datang sendirian, maka kita akan menjadikan beliau, yang mencukupi beliau untuk mengenyangkan beliau. wa in ja'a khurmahu qalla anhum, namun kalau beliau datang dengan sejumlah orang maka akan sedikit makanan ini. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian disebutkan kisah hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah ini ya, hadis Anas bin Malik tidak jauh berbeda dengan hadis Jabir, dalam arti yaitu ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi alaihissalam, yaitu memberikan makan kepada banyak orang walaupun makanannya hanya sedikit. Dan kejadian ini berulang-ulang, tidak hanya satu kali tapi berulang-ulang. Salah satunya adalah pada waktu saat perang Khandaq, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian ini juga dalam hadis Anas bin Malik yang menunjukkan bahwa secara pasti ya, tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak makanan dan keberkatan makanan itu berkat doa beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah bahwa kita boleh mengambil sesuatu kesimpulan ya, dengan sesuatu yang tampak, dari fenomena, dari gejala, dari isyarat ya, atau tanda-tanda tertentu, boleh kita boleh mengambil suatu kesimpulan. Contohnya dalam hadis ini, Abu Thalhah mendengar Rasulullah SAW ketika berbicara, suaranya lemah. Kata beliau, aku mengetahui bahwa beliau ini, bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Itu dilihat dari suara beliau. Ya. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain, beliau melihat Rasulullah SAW mengganjalkan sesuatu di perutnya. Ya, ini pun menunjukkan sesuatu. Maka beliau bertanya, ada apa sebenarnya dengan Nabi SAW? Ya, tapi dari melihat ada suatu pertanda, maka ini dibolehkan. Ya, boleh kita mengambil suatu kesimpulan atau melakukan suatu tindakan hanya karena melihat sesuatu yang merupakan isyarat yang jelas. Ya, isyarat yang jelas. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, dibolehkannya memanggil makanan, memanggil orang atau mengundang orang untuk makan meskipun orang-orang itu ada di masjid atau makanan itu dibawa di masjid. Demikian pula menjawab panggilan orang yang mengajak makan ketika di masjid, ini pun termasuk hal yang dibolehkan. Jadi kalau makan, ada makanan, selama kita menjaga kebersihan masjid, tidak mengotori masjid, maka makan di masjid ini sesuatu yang dibolehkan. Ya, bukan hal yang dilarang. Kemudian juga dibolehkan mengundang makan seseorang walaupun tidak ada walimah. Ya, jadi kadang-kadang ada pengertian bahwa mengundang makan orang lain itu kalau ada walimah, tapi pada hakikatnya tidak demikian. Ya, mengundang seorang makan di rumah kita atau dua orang atau tiga orang tidak mesti harus pada saat adanya walimah. Tetapi dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, kita menghormati orang yang datang, atau ada tamu yang datang dari luar kota, ya, kemudian mereka, misalnya kita mengetahui mereka ada di kota kita, kita mengundang mereka makan, misalnya, ini hal yang terpuji, hal yang dibolehkan dalam, bahkan dianjurkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sifat karam, sifat mulia, sifat menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan memuliakan tamu yang datang. Kemudian juga dibolehkannya mengundang atau memanggil orang yang lebih walaupun makanan kelihatannya tidak banyak. Tapi diperkirakan yang jumlah tertentu, makanan ini akan mencukupi. Maka itu dibolehkan. Karena memang makanan itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallam ya, tu'amul itsnin tu'amul wahid yakfil itsnin. Bahwa makanan yang satu bisa untuk dua orang, makanan yang dua bisa untuk tiga orang, makanan yang tiga bisa untuk empat orang, dan seterusnya. Ya, karena dengan demikian akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tatkala seorang yang diundang, ya, seorang yang diundang untuk makan, kalau dia mengetahui, orang yang diundang ini mengetahui, jika dia membawa satu orang atau dua orang, maka orang ini ridho, yakni tuan rumah yang mengundang akan ridho padanya, maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Dan alangkah baiknya diberitahukan kepada yang mengundang bahwa saya membawa dua tamu atau tiga, ya, ya, atau tiga teman atau empat, sehingga orang yang mengundang pun mengetahuinya. Ya, tapi kalaupun tidak memberitahukan dan orang yang mengundang pasti ridho atas perbuatan orang yang diundang ketika dia membawa orang lain, maka ini pun tidak mengapa. Ya, maka ini pun tidak mengapa. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kecerdasan, ya, dan daya tanggap yang sangat besar yang dimiliki oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dan beliau adalah wanita yang mulia, ya, beliau suami dari Abu Talha, dan kisah beliau yang masyhur di tengah kaum muslimin tidak dapat dilupakan, bahwa ketika beliau diminati oleh Abu Talha untuk menikahinya, sedangkan ketika itu Abu Talha dalam keadaan musyrik, belum memeluk Islam, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha bahwa aku tidak akan menikahi seorang musyrik, dan apabila engkau ingin menikahi aku, masuklah engkau ke dalam Islam, dan itulah mas kawinnya. Suatu hal yang mulia, mas kawin yang termahal adalah mas kawin Ummu Sulaim radhiyallahu anha, wanita yang cerdas, wanita yang sangat dewasa, wanita yang begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim, beliau ketika dikatakan oleh Abu Talha bahwa Rasulullah sallam datang dengan membawa sejumlah orang, sementara kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk memberi mereka makan, yakni sejumlah orang tersebut, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha dengan spontan mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ini menunjukkan, yakni bagaimana beliau, ya, tanggapnya beliau, cerdasnya beliau, imannya beliau kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya mereka kepada beliau, perhatian mereka kepada beliau, demikian pula beliau sangat memperhatikan mereka. Ya, maka sebetulnya apabila kita mencermati sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan ahlul bait beliau, mereka adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tidak kemudian dipisahkan oleh Syiah Rafidhah. Ini ada Ahlul Bait, ini ada lagi ini. Sahabat seakan-akan dua komunitas yang berbeda. Padahal mereka semua adalah satu kesatuan. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian dibuat oleh mereka Syiah Rafidhah. Seakan-akan ada kesan terpecahnya mereka para sahabat dengan Ahlul Bait dan seterusnya. Ya. Padahal kita melihat bagaimana kehidupan mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, dan cintanya Rasulullah SAW kepada mereka radhiyallahu anhum. Mereka memperhatikan, mereka ingin selalu memberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, karena cintanya mereka kepada beliau, cintanya mereka kepada beliau, demikian pula cinta beliau kepada mereka radhiyallahu anhum. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu memperbanyak makanan. Ya, memperbanyak makanan yang diberikan kepada sejumlah orang dari makanan yang sedikit. Dan ini salah satu dari keberkatan dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, bolehnya makan sampai kenyang, selama tidak berlebihan. Harus dibedakan antara makan dan berlebihan dan makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang tidak mengapa, tapi berlebihan itu yang dilarang, melampaui batas itu dilarang. Tapi kalau seorang makan sewajarnya sampai kenyang perutnya kenyang, maka ini hal yang dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis ini, sehingga mereka 10 orang masuk, mereka semua yang makan sampai mereka kenyang, kemudian mereka keluar dan 10 orang lagi masuk yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa makan sampai kenyang itu hal yang tidak dilarang dalam agama. Hal yang tidak dilarang. Yang dilarang adalah berlebihan, melampaui batas, ya, sehingga seorang makan tidak tahu dirinya. Ya, ini yang dilarang oleh agama kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya memasukkan dalam rumah, kalau rumah, apalagi rumah yang tidak cukup, tidak mencukupi, yaitu 10 orang secara bergantian, sebagaimana yang terjadi pada Abu Talha. Ya, sebagian masuk, sebagian keluar. 10 orang masuk, 10 orang keluar. Karena memang keadaan yang hanya mencukupi untuk 10 orang. Maka masing-masing ketika dia ketika dia mengundang seorang, sementara rumahnya mungkin sempit dan jumlah orang banyak, maka dibolehkan bergantian, ya, atau mungkin makanannya ya tidak banyak, jadi di ini secara bergantian. Nah, hadis ini sebuah hadis-hadis yang menggambarkan tentang kezuhudan, ya, bahwa mereka Rasulullah dan para sahabat hidup tidak berlebihan. Nabi Rasulullah manusia biasa, beliau juga merasa lapar sebagaimana yang lainnya merasa lapar, beliau merasa dahaga sebagaimana yang lainnya merasa dahaga. Hanya beliau diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, dan beliau tidak mengejar dunia, tetapi beliau mengejar akhirat, ya, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Taala kepada beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah dua hadis yang telah dijelaskan dalam bab ini, dan yang demikian berakhir bab tentang keutamaan pola hidup sederhana dan tidak berlebihan, serta meninggalkan syahwat-syahwat dunia yang akan melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang itu kita akan memasuki bab yang ke-57, bab al-qanaah, bab tentang merasa puas. Dan al-qanaah itu adalah aghnal ghina, kekayaan yang paling kaya adalah ketika seorang merasa puas dengan apa yang Allah berikan padanya, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian bab al-afaf, juga demikian al-afaf, yaitu seorang menjaga kehormatan dirinya. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-iffah itu ada 3 macam iffah. Ada iffatul lisan, yaitu seorang menjaga kehormatan lisannya dalam ucapan, dalam berbicara, ya. Dia tidak sembarang berbicara, karena berbicara ini menunjukkan perilaku seseorang. Seorang akan terhina atau menunjukkan bahwa orang itu punya perilaku yang jelek kalau lisannya jelek. Kalau lisannya jelek, omongannya tidak bagus, itu mengetahui, kita bisa menilai seseorang bahwa orang ini jelek dari lisannya, ya. Dari omongannya, dari ucapannya yang jelek, ya. Oleh karena itu Islam memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Qulu linnasi husna, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, berkatalah pada manusia dengan perkataan yang baik, ya. Dan perkataan yang baik, karena lisan ini menunjukkan bejatnya seorang dari lisannya, ya. Kita tidak usah banyak mengetahui tentang seseorang, cukup salah satu tanda isyarat orang ini orang itu jelek, orang itu bejat dengan lisannya. Kalau dia pandai menjaga lisannya, insyaallah orang itu baik. Tapi kalau orang itu lisannya, ucapannya, perkataannya buruk, ya, perkataannya jelek, ya, maka ini bisa menunjukkan perangai orang tersebut, ya. Maka dari itu, ya, iffah yang pertama, jadi iffah menjaga kehormatan diri yang pertama itu dengan menjaga lisan ini. Kemudian yang kedua, iffatul batn, yaitu menjaga kehormatan diri dengan memakan yang halal, ya, tidak memakan yang haram. Ini iffatul batn. Seorang lebih baik dia lapar daripada dia makan yang haram. Artinya selama dia masih bisa menahan, mempertahankan dirinya, hidupnya, dia makan secukupnya, ya. Tapi yang halal itu lebih baik. Jadi iffatul batn. Karena makanan sangat berpengaruh terhadap amal perbuatan seorang. Orang yang selalu makan yang haram, ya, entah haram itu karena memang bendanya haram atau karena sebabnya yang haram, ya, maka dua-duanya adalah tercela. Karena sesuatu yang haram itu, makanan yang haram itu ada dua, atau minuman yang haram ada dua macam. Ada haram lidzatihi, yang memang zatnya itu haram. Contoh minuman keras, haram. Zatnya haram dimakan, diminum. Daging babi, haram. Karena bendanya memang najis. Bendanya haram. Ya. Kemudian, ini contoh yang memang zatnya haram. Kemudian ada haram yang dia menjadi haram karena sebab. Contohnya, daging ayam itu adalah halal dimakan. Tetapi dia menjadi haram tatkala disembelih dengan tidak membaca bismillah. Atau ketika dia menjadi satu bangkai. Ya. Atau dimatikan dengan cara yang tidak syar'i. Ya. Maka hukum makannya haram. Tapi pada dasarnya dia adalah halal. Daging ayam itu dasarnya halal. Kalau disembelih dengan secara islami, sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka hukumnya adalah halal. Tetapi ketika dia disembelih dengan atau dimatikan dengan cara yang tidak dituntun oleh syariat Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi haram. Ini haram li ghairihi. Jadi haram karena yang lainnya. Karena sebab lain. Kemudian yang ketiga, iffah yang ketiga. Jenis iffah yang ketiga adalah yaitu iffatul faraj. Menjaga kehormatan diri seorang dan menjaga kehormatan dan menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina, dia tidak melakukan halal yang haram. Ya, secara yang digunakan dengan kelaminnya. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak berzina, tidak liwat dan yang lain yang diharamkan oleh Islam. Jadi iffah, ya, bab al-afaf, yaitu al-iffah atau al-afaf, ada tiga macam. Iffatul lisan, menjaga lisan, menjaga kehormatan diri seorang, dan menjaga lisannya, menjaga perut dari makan yang haram. Ya, yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya, dengan tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iqtisad fil ma'isyah, juga akan dibahas dalam bab akan datang insyaallah. Al-iqtisad fil ma'isyah, yaitu sederhana di dalam hidup. Tidak berlebihan. Ya. Jadi, pola hidup sederhana itu adalah tuntunan Islam. Meskipun seorang kaya raya, dia memiliki segala macam. Tetapi tetap dituntut dalam agama Islam ini untuk tetap berpola hidup sederhana. Ya. Karena kekayaan itu adalah pada hakikatnya titipan. Harta yang Allah titipkan kepada hambanya. Bukan milik pribadinya, yakni dia berbuat seenaknya, semaunya, tidak. Itu titipan Allah berikan padanya. Untuk Allah menguji dia bersyukur atau dia kufur kepada nikmat Allah tersebut. Maka dari itu, ada satu tuntunan yang amat indah dalam Islam ini, yaitu al-iqtisad. Pola hidup sederhana. Walaupun seorang kaya raya, memiliki semua apa yang saja dia miliki. Rumah mewah, mobil mewah, dan yang lainnya dimilikinya. Ya. Harta yang banyak, tapi tetap dituntut untuk pola hidup sederhana. Kemudian wal infak, juga kita dianjurkan di dalam infak itu pun ada batasnya. Dalam arti, jadi seorang tidak berlebihan sampai dia sendiri membutuhkan dalam infak. Tapi dia memberikan di jalan Allah, berikan pada orang yang membutuhkannya dengan tidak menutup mata dari kebutuhan yang ada pada dirinya. Kemudian dhammus su'al, ya, min ghairi dharurah, yang juga akan dibahas hadis-hadis yang berkenaan dengan dham as-su'al, tercelanya meminta-minta. Jadi Islam melarang kita meminta-minta kecuali dalam kondisi yang darurat, baru seorang dibolehkan meminta-minta. Ini pun dalam rangka menjaga kehormatan diri seorang. Orang selalu minta-minta, itu akan rendah di mata manusia. Kalau dia selalu minta pada manusia. Makanya minta pada Allah Azza wa Jalla. Zat yang pintu rahmatnya terbuka 24 jam. Selama seorang hidup di dunia ini, pintu rahmat Allah terbuka baginya. Maka minta pada Allah, bergantunglah pada Allah, bertawakallah pada Allah. Jangan meminta pada manusia, berharap pada manusia. Ya. Tapi berharap pada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Kaya. Seorang hamba yang memohon padanya, yang bergantung padanya, bertawakal padanya, ya, maka Allah akan memberikan kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, Islam melarang, ya, perilaku meminta-minta. Karena orang yang meminta-minta menghinakan dirinya sendiri. Ya. Kadang-kadang dicela, dikata-katai, ya. Kenapa dia sering meminta-minta? Maka dia dikata-katai. Dibenci oleh manusia. Menjadi rendah. Tetapi kalau seorang selalu menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta-minta. Dia bekerja, memeras keringatnya. Ya. Orang akan menghargainya. Orang akan menghormatinya dan memuliakannya. Nah, ada beberapa hal, kondisi, yang memang seorang dibolehkan meminta-minta dalam kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu, Islam membolehkan. Seorang meminta, tetapi dalam kondisi yang dia dalam keadaan ada, atau dalam keadaan mampu untuk bekerja, untuk berbuat, maka tidak dibenarkan dia meminta-minta. Nah, ini insyaAllah pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin untuk mengatakan kepada kaum muslimin suatu nasihat, ya, yaitu apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara ahlul kitab. Dalam hadis Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan yang lainnya dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latattabi'unna sunana." Dalam satu riwayat, "sanana." "Man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi ju'ri dabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara, qala faman? Rasulullah SAW bersabda, sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalaupun mereka masuk di lubang biawak atau bob sejenis binatang di padang pasir, lubangnya kecil, sempit, bau, ya, sehingga apabila mereka, kalaupun mereka masuk dalam lubang biawak atau bob, lattaba'tumuhum, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti mereka. Qulna, kata para sahabat, kami berkata, ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara, apakah yang engkau maksudkan dengan orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala faman? Maka dijawab oleh Nabi SAW, yakni kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini hadis Abu Sa'id. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku akan mengikuti perjalanan orang-orang generasi-generasi sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqil, ya Rasulullah, kafarisa warrum. Maka beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud yaitu mereka akan mengikuti seperti orang-orang Persia dan Romawi? Qal, wa manin nasu illa ulaik. Beliau menjawab, ya siapa lagi manusia itu kalau bukan mereka, Persia dan Romawi. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la tarkabunna sunana man kana qablakum mithlan bimithlin," sungguh kalian akan menunggangi, kalian akan menunggangi, akan memakai cara-cara sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, "mithlan bimithlin," sama persis. Subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam benar-benar telah terjadi, bahwa sebagian dari umat ini mengikuti cara-cara, pola-pola hidup mereka. Ya, termasuk yang kita berada padanya di hari-hari ini, dari pola hidup orang-orang Yahudi dan Nasoro, Persia dan Romawi, kita ikuti. Sebagian dari kaum muslimin mengikuti. Subhanallah. Padahal telah dilarang oleh Nabi SAW. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini berupa berita. Kalimatnya dalam bentuk berita, tapi isinya adalah larangan. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pandangan umat Islam kepada Isa bin Maryam sudah jelas. Janganlah kita ini kaum muslimin diajari siapa Isa bin Maryam. Beliau adalah hamba Allah, utusan Allah, Rasul Allah. Ajarkan Isa bin Maryam kepada Yahudi dan Nasara, bukan kepada kaum muslimin, tentang kelahirannya, beliau begini dan beliau begitu. Tidak usah diajarkan kepada umat Islam. Ya. Umat Islam yang paling mengenal siapa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi menuduh Isa bin Maryam anak zina. Orang-orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Lalu datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya siapa Isa bin Maryam itu. Beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan Isa bin Maryam dengan kalimatnya, "Kun fayakun," jadilah Isa maka jadilah Isa, tanpa proses pernikahan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau saja Nabi Adam Allah ciptakan dengan tangannya, Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian istri Nabi Adam itu Hawa, seorang wanita, Allah ciptakan dari seorang laki-laki, yaitu Adam, tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Demikian pula Allah tunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah menciptakan Isa bin Maryam dari seorang ibu, tanpa seorang ayah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka kepada siapa saja yang sok mau mengajarkan kepada umat ini siapa Isa bin Maryam itu, ajarkan pada mereka, jangan ajarkan pada umat ini. Umat Islam sangat mengenal siapa Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Beliau akan turun di akhir zaman, dan salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar turunnya Isa bin Maryam. Ya, ini yang kita imani. Dia akan menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maka kepada siapa saja ya yang ingin berperan untuk mengajarkan Isa bin Maryam kepada umat Islam, jangan ajarkan pada umat Islam siapa Isa bin Maryam. Karena umat Islam meletakkan beliau pada tempatnya, memuliakan beliau sesuai dengan kemuliaannya alaihi salatu wassalam. Ajarkan yang belum tahu siapa Isa bin Maryam itu. Janganlah kita kemudian menjual akidah kita, menjual agama kita hanya karena dunia, hanya untuk mendapat jempolan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah hidup ini akan berakhir. Jabatan pun akan berakhir. Kita akan membawa diri kita dan amal ibadah, amal perbuatan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila baik maka akan jadi baik, yang kita dapat pun baik, dan apabila buruk maka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan keburukan itu jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, agar tetap jaga akidah kita, jaga agama kita. Ya, sebagaimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari iman yang kita miliki, harus pertahankan. Jangan mengikuti pola hidup orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Alaihissalam dalam hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Apa yang Allah berikan bagi kita sudah cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, yakni ikuti agama ini dan ajarannya, jangan kalian membuat-buat yang baru dalam agama ini ya. Karena kalian sudah cukup. Apa yang Allah berikan pada kalian, Rasulullah SAW berikan pada kalian, sudah mencukupi kalian, sudah cukup bagi kalian, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Maka tidak ada bacaan-bacaan khusus malam tahun baru, zikir bersama, tidak. Masing-masing di rumah biasa-biasa sajalah ya. Jangankan tahun Masehi, tahun Hijriah ada peringatannya. Tidak ada amalan khusus. Tahun Hijriah diletakkan atau dibuat di zaman Umar bin Khattab, beliau meletakkan tahun Hijriah, tanggalan Hijriah. Yaitu dihitung mulai hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Karena ini adalah momen yang terpenting dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab melihat ini tepat untuk dijadikan sebagai tanggalan, permulaan tanggalan bagi kaum muslimin, yang dihitung dengan perputaran bulan. Sedangkan perputaran matahari itu yaitu yang disebut dengan tahun Masehi. Ya. Hari-hari itu dalam Islam hanya dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada yang lebih dari itu. Maka mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itulah yang merupakan jalan selamat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah taala, fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka berpegang teguh kepada manhaj Allah dan Rasulnya, pada Islam yang benar. Ini adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan melalui layanan layar telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita untuk menyapa pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kita persilahkan. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Umu Abdurrahman, silakan Umu. Ini Ustaz, mengenai memperbanyak baca salawat, apakah diperbolehkan sambil misalkan kita sambil nyapu apa ngepel, nyetrika apa tidur-tiduran, diperbolehkan apa enggak Ustaz memperbanyak baca salawat Ustaz? Baik. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan dari Ummu Abdurrahman, bahwa pada hakikatnya berzikir pada Allah Azza wa Jalla, kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir. Ya. Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang orang-orang yang ya berakal sehat, ya ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya, dan salawat itu salah satu bagian dari zikir. Ya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita berzikir pada Allah dengan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat termasuk amalan yang kita dianjurkan memperbanyak membacanya. Oleh karena itu, dia termasuk amalan yang boleh kita lakukan ketika dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bekerja. Mungkin seorang sambil nyapu, sambil Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya, boleh. Jadi termasuk yang amalan yang dianjurkan memperbanyaknya, itu memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi alaihissalam dengan solawat yang benar, solawat yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, ini akan mendapatkan banyak kemudahan dalam kehidupannya, menghilangkan rasa sedih dalam hatinya, ya, dan banyak manfaatnya. Manfaat solawat sangat banyak, ya, manfaat-manfaat dari baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditanyakan tadi boleh. Ketika sedang ngepel, sedang nyapu, sedang apa, pokoknya dalam keadaan kerjaan-kerjaan sampingan, seorang yakni boleh mengisi dengan berzikir dalam bentuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat, kita akan bacakan diantaranya. Ustaz, barakallahu fikum, bagaimana agar persaudaraan sesama muslim bisa kuat dan kokoh? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Baik, supaya persaudaraan kaum muslimin bisa kokoh dan kuat, tentu yang pertama adalah dengan kita ikhlas di dalam beragama pada Allah Ta'ala. Seorang mukmin apabila dia ikhlas dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam hal berkaitan dengan menjaga persaudaraannya. Dia ikhlas pada saudaranya. Dia menghendaki kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Maka di sini pentingnya keikhlasan dalam bersaudara itu. Ini akan mempersatukan kita. Dan keikhlasan itu bukan berarti kemudian mendiamkan kemungkaran yang ada, yang dilakukan oleh saudara kita, tidak. Tetapi kita tetap menasihatinya. Kita tetap menegurnya dengan cara yang baik. Kita tetap mendoakan saudara kita. Ya. Maka apabila seorang muslim, setiap muslim ikhlas dalam beragama pada Allah Azza wa Jalla, dan dia tahu siapa saudaranya, dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, Kemudian dia berpegang pada agama Allah, ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, mengikuti Nabi SAW, mencintai saudaranya, menginginkan kebaikan untuk saudaranya, menasihati dalam agama, ya. Maka insya Allah ini adalah faktor-faktor yang akan mempererat hubungan persaudaraan kaum muslimin. Tetapi ketika kita mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti syaitan dan bisikan-bisikannya, ini salah satu faktor utama yang menjadikan terpecah. Karena mengikuti hawa, mengikuti keinginan kita, mengikuti bisikan syaitan, ya. Oleh karena itu umat ini tidak terpecah belah kecuali karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Ahlul ahwa, maka disebut ahlul ahwa karena mengikuti hawanya mereka. Kelompok-kelompok terjadi, perpecahan terjadi karena salah satu faktor utama meninggalkan keikhlasan beragama pada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti hawa nafsu. Meninggalkan hablum minallah dan hablum minannas, meninggalkan hablullah, tali agama Allah, Quran dan sunnah, lalu mengikuti hawa nafsu. Ini yang membuat terpecah belah. Tapi kalau umat ini, ya, mereka betul-betul menyadari, ya, bahwa Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka, dan Islam mengajarkan nilai-nilai yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ajaran apapun, kemudian setiap umat terus mempelajari agama Allah, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, muamalahnya, maka insya Allah mereka akan menyadari betapa tinggi, betapa Islam ini nilainya demikian mulia. Maka mereka akan pertahankan, mereka akan menjaga satu dengan yang lainnya. Maka dari itu al-i'tisam bihablillahi, berpegang teguh pada tali agama Allah, Quran dan sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf pendahulu kita yang baik, yang soleh, ini adalah langkah terbaik untuk mengikuti, untuk menjaga kesatuan dan mempererat hubungan kaum muslimin satu dengan yang lainnya, saling cinta mencintai, kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Intinya adalah bagaimana kita mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, dan akhirnya waktu jugalah yang membatasi kita sehingga tidak dapat kembali melanjutkan pembacaan pertanyaan-pertanyaan ataupun mempersilahkan para pendengar maupun pemirsa. Kita akan insyaallah taala berjumpa pada kajian ilmiah bersama beliau di kesempatan yang akan datang. Nah Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita, istifadah ataupun poin-poin yang dapat kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Naam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu, dan telah disampaikan tadi sejumlah hal yang penting bagi kita, yaitu yang pertama, hendaklah kita tidak tergiur dengan dunia ini, hidup ini akan berakhir, ya, dan kita dapat teguh pada akidah kita, keyakinan kita sebagai kaum muslimin, ya, Islam ini adalah memiliki hal yang disebut oleh para ulama as-sawabit, hal-hal yang tetap, tidak akan berubah, dan perubahan tahun, perubahan ini dan itu, dia tidak akan berubah. Itu masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan, ya, ibadah, itu tidak berubah. Sudah tetap, sudah mapan, maka jangan kita menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu dari Islam yang telah kita pelajari, yang telah kita terima dari para pendahulu kita, para salaf, ya, yang soleh, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian juga yang kami ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini, di zaman yang fitnah atau penuh dengan cobaan, ujian dan fitnah, hendaklah seorang selalu meningkatkan kualitas dirinya dengan meningkatkan kualitas ilmu yang ada padanya dan amal yang soleh. Ya. Ilmu yang bermanfaat untuk membentengi diri dia dari fitnah-fitnah itu. Jangan setiap berita yang datang pada kita, kita telan bulat-bulat, ya, atau langsung kita komentari. Ini zaman luar biasa. Apa yang terjadi saat ini diketahui oleh dunia. Detik itu juga. Maka hati-hati ya ikhwani, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ya, agar kita lebih waspada, lebih hati-hati, terutama berita-berita yang masuk dan keluar dari benda yang ada di saku kita ini. Jangan sampai kita terfitnah. Ya, tapi perbanyaklah ibadah pada Allah Ta'ala, teruslah menuntut ilmu, teruslah berdoa, minta yang terbaik kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk negeri kita ini. Aku lukau lihada kurang lebih, mohon maaf, wa jazakumullah khairan atas perhatian semua pemirsa yang ikut yang mengikuti kajian ini dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.